بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran akidah dari kitab Masailul Jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah yang harus kita kenali untuk kita hindari, karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada pembahasan yang ke-39. Berkata Al-Syekh Al-Muallif rahimahullah, Al-Mas'alatu Tasi'atu wa Thalathun, permasalahan ke-39 dari Masail Jahiliyah. Al-Ilhadu fil Asma', penyimpangan di dalam keimanan terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaqawlihi, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka kafir kepada ar-Rahman. Dan mereka, yani ahlul jahiliyah, kafir kepada ar-Rahman. Surat Ar-Ra'd ayat ke-30. Inilah salah satu karakter jahiliyah, di mana mereka menyimpang, mereka sesat di dalam keimanan terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu bentuk penyimpangan mereka. Dan masih banyak penyimpangan yang lain, sebagaimana akan kita jelaskan insyaAllah ta'ala. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu penyimpangan mereka, yaitu pengingkaran terhadap nama Ar-Rahman. Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka kafir, mereka mengingkari nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Padahal telah dimaklumi bersama, Ar-Rahman adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW bersabda, Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi, kalau kita memiliki anak, kita namakan Abdullah, kita namakan Abdurrahman, maka inilah nama yang paling Allah cintai. Nama yang paling Allah cintai, dinamakan untuk manusia adalah Abdullah, kemudian Abdurrahman. Yakni disandarkan kepada nama Allah. Hamba Allah, Abdullah, hamba Ar-Rahman, Abdurrahman, dan seterusnya. Seperti Abdul Rahim, Abdul Razzaq, Abdul Muhsin, Abdul Khaliq, dan seterusnya dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nama-nama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang kafir di zaman jahiliyah, mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Dan ayat ini turun ketika mereka menyatakan pengingkaran tersebut, yaitu pada kisah perjanjian Al-Hudaibiyah, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk ditulis Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal dari perjanjian tersebut. Lalu ada seorang kafir Quraisy pada zaman tersebut, yakni Suhail bin Amr, dia mengingkari Ar-Rahman. Dia tidak mau ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia katakan, Ma na'riful Rahman illa Rahmanul Yamamah. Kami tidak tahu dengan Ar-Rahman. Artinya mereka ingkari. Yang kami tahu hanyalah Rahmanul Al-Yamamah. Rahman Al-Yamamah adalah Musailamah Al-Kadzab. Atau Musailimah Al-Kadzab. Seorang Nabi palsu yang juga bernama dengan nama Ar-Rahman. Dan ini hukumnya haram. Ar-Rahman termasuk nama khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dinamakan bagi makhluknya. Sehingga Musailimah tidak dikenal dengan nama Ar-Rahman, justru dikenal dengan Al-Kadzab, si pendusta. Musailimah Al-Kadzab. Maka pada perjanjian Al-Hudaibiyah tersebut, mereka ingkari Ar-Rahman. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakan, dia adalah Rabbku. Tidak ada yang berhak disembah selain dia. Kepadanya aku bertawakal. Dan hanya kepadanya aku bertobat. Ini surat Ar-Ra'd ayat ke-30. Maka ayat ini adalah peringatan bagi kita bahwasannya di antara sebab kekafiran ahlul jahiliyah karena mereka mengingkari satu saja. Satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Ar-Rahman. Satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Ar-Rahman, mereka mengingkari. Allah subhanahu wa ta'ala mengkafirkan mereka karena hal tersebut. Maka ini sangat berbahaya. Kalau ada seorang muslim mengingkari satu saja nama Allah, padahal jelas-jelas dia tahu hal itu berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, maka dia kafir. Seperti kafirnya orang-orang jahiliyah dahulu. Demikian pula disebutkan satu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan ya Allah ya Rahman. Lalu orang-orang musyrik menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada dua sesembahan, Allah dan Rahman. Mereka mengatakan dia mengajak kepada penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Ternyata dia mengatakan ya Allah ya Rahman, berarti dia menyembah dua sesembahan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat ke-110, Qul ud'ullaha aw ud'ur-rahman ayyama tad'u falahul asma. Kata Allah Subhanahu wa taala, serulah dia, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, terserah. Kalian mau panggil Allah atau Ar-Rahman. Apa saja yang kalian seru Allah dengan namanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah. Jadi, nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, dan seterusnya, menunjukkan kepada satu zat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menunjukkan kepada banyak sesembahan. Jadi, tidak boleh kita ingkari satupun dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan Allah tegaskan di dalam surat, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, ayat ke-180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجِزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Maka berdoalah dengan nama-namanya tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, yakni melakukan penyimpangan di dalam nama-namanya, mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas perbuatan mereka. Menunjukkan bahwasannya tidak boleh seorang melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi inilah ahlul jahiliyah. Inilah perangai mereka. Mereka ingkari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena sebab itu, mereka dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hanyalah salah satu contoh. Adapun contoh-contoh yang lain, yang termasuk ke dalam ilhad terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya yang pertama, Ayyusammallahu bima lam yusammi bihi nafsah. Menamakan Allah dengan nama yang tidak Allah namakan untuk dirinya. Ini juga termasuk ilhad. Apabila seseorang menamakan Allah dengan nama yang tidak Allah namakan untuk dirinya, yakni tidak dalam Al-Quran dan tidak dalam As-Sunnah. Padahal, sebagaimana telah kita jelaskan, yang dimaksud dengan Tauhidul Asma' wa Sifat adalah menamakan Allah dengan nama yang Allah namakan untuk dirinya dan mensifatkan Allah dengan sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya. Dari mana kita tahu nama yang Allah namakan untuk dirinya dan sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada suatu bagian dari akal. Tidak ada bagian dari untuk makhluk untuk menamakan Allah dengan nama yang mereka inginkan atau mensifatkan Allah dengan sifat yang mereka inginkan. Ini kelancangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk penyimpangan di dalam Asma'ullah, keimanan terhadap nama-nama Allah adalah menamakan Allah dengan nama yang tidak Allah namakan untuk dirinya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang filsafat, mereka namakan Allah dengan illatun fa'ilatun. Sebab yang menciptakan. Sebab yang mengadakan. Atau dalam bahasa mereka, causa prima katanya. Allah itu causa prima. Ini dusta, ini tidak benar, ini lancang. Katakan Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, ini yang Allah namakan untuk dirinya dalam Al-Quran. Allah Al-Khaliq, Allah pencipta. Demikian pula, orang-orang Nasrani menamakan Allah dengan Aban, Al-Ab atau Bapak. Ini kelancangan. Dari mana mereka namakan Allah dengan Bapak? Lalu, mereka namakan Nabi Isa AS dengan Anak. Ini lebih jelek lagi. Mereka namakan Allah dengan Bapak, dan mereka anggap Allah Subhanahu Wa Taala memiliki anak. Dan karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengkafirkan mereka. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Allah adalah Bapak, Isa adalah anak, dan Maryam adalah ibunya. Ini kekafiran orang-orang Nasrani. Di antara bentuk kekafiran mereka, menamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Bapak. Iya. Jadi, tidak boleh menamakan Allah selain dengan nama-nama yang Allah Subhanahu Wa Taala namakan untuk dirinya. Bentuk yang kedua, an yungkira syai'an min asma'ihi. Apabila seorang mengingkari satu nama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah tadi. Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari ar-Rahman, mengingkari nama ar-Rahman. Maka ini termasuk ilhad, termasuk penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Bentuk yang ketiga, an yunkira ma dallat alaihi min as-sifat. Mereka mengingkari sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Jadi diakui suatu nama sebagai nama Allah, tapi mereka ingkari sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Mereka akui misalkan nama Ar-Rahman, tetapi mereka tidak percaya kalau Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat rahmat, penyayang. Mereka ingkari, mereka akui nama Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami', Maha Mendengar. Tapi mereka tidak percaya kalau Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat mendengar. Mereka akui Allah bernama Al-Alim, yang Maha Berilmu, tetapi mereka ingkari sifat ilmu dalam diri Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Maka ini sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan juga bertentangan dengan akal yang sehat. Bahkan makhluk, kalau disebut dia seorang yang alim, seorang yang berilmu, maka dia benar-benar berilmu. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Iya. Bentuk yang keempat dari penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ayyuzbit al-asma lillahi was-sifat lakin yaj'aluha dalah yaj'alaha dalatun 'ala at-tamtsil. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yaj'alaha dalatan 'ala at-tamtsil. Mereka menjadikan nama-nama dan sifat tersebut menunjukkan atas penyerupaan Allah dengan makhluk. Ini juga termasuk penyimpangan di dalam keimanan terhadap nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akui Allah Subhanahu Wa Taala Al-Basir, memiliki nama Al-Basir, yakni Maha Melihat. Berarti Allah memiliki sifat Al-Basar, melihat. Mereka akui Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alim, berarti Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat ilmu. Tetapi mereka samakan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk, dan ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Seperti telah kita jelaskan sebelumnya, orang-orang kafir dari kalangan ahlul jahiliyah, mereka anggap Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui kebanyakan yang mereka kerjakan. Atau mereka samakan Allah dengan makhluk dalam hal ilmu. Mereka yakini Allah tidak tahu sesuatu itu terjadi kecuali setelah terjadinya. Ini mereka samakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk yang tidak dapat mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ini termasuk penyimpangan di dalam asma' wa sifat. Bentuk yang kelima dari penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ayyankulaha ilal ma'budat. Mereka pindahkan nama-nama Allah kepada sesembahan-sesembahan mereka. Aw yushtaqqu asma'un minha lil ma'budat. Atau diambil nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesembahan mereka. Misalkan mereka namakan sesembahan mereka dengan Allah atau Al-Ilah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mereka namakan Allah. Kenapa? Karena menurut mereka dia sudah menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Persis seperti keyakinan sufiyah. Orang-orang sufi menganggap makhluk dapat menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka sebut dengan wihdatul wujud. Bersatunya wujud antara makhluk dengan Al-Khaliq. Maka orang-orang Nasrani menamakan Allah atau menamakan Nabi Isa alaihissalam dengan Allah. Maka Allah telah mengkafirkan mereka di dalam Al-Quran dikarenakan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Isa bin Maryam. Demikian pula, أَيَّشْتَقَّ أَسْمَاءَ مِنْهَا لِلْمَعْبُودَاتِ. Ayyashtaqqa asma'an minha lil ma'budat. Mereka ambil dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk-bentuk penamaannya, dirubah-rubah bentuknya bagi sesembahan mereka. Seperti penamaan Al-Lata dari kata Al-Ilah. Demikian pula Al-Uzza dari Al-Aziz. Kemudian Manat dari Al-Mannan. Ini semua adalah ishtiqaq min asma'illahi azza wa jalla. Jadi mereka ambil dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka namakan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Maka ini semua adalah ilhad, semuanya adalah penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Maka seorang mukmin haruslah benar-benar mengimani nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mengingkarinya, tanpa menolaknya, juga tanpa mentakwilkannya, sampai keluar dari maknanya yang sebenarnya. Maka siapa yang mengingkari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seperti Jahmiyah, berarti dia menyerupai kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Demikian pula yang mengingkari makna-makna dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, walaupun mereka akui lafaz-lafaznya seperti kaum Mu'tazilah, maka berarti mereka serupa dengan ahli jahiliyah. Demikian pula mereka yang mengakui sebagian sifat Allah dan menolak sebagian sifat yang lain, seperti Asy'ariyah yang menetapkan sifat Allah itu hanya 20 menurut mereka, berarti mereka sama dengan ahlul jahiliyah. Mereka sama dengan ahlul jahiliyah. Jadi yang namanya sifat 20 itu bukanlah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun sudah tersebar pengajarannya di seluruh negeri bahwa katanya sifat Allah itu ada 20. Itu tidak benar. Sifat Allah sangat banyak. Sebab nama Allah subhanahu wa ta'ala juga sangat banyak. Dan setiap nama Allah menunjukkan sifat Allah. Tetapi tidak setiap sifat Allah menunjukkan nama Allah. Kalau begitu, sifat lebih banyak daripada nama. Sebab setiap nama menunjukkan sifat Allah, namun tidak setiap sifat menunjukkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan penyebutan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala al-alim misalnya, Allah yang maha berilmu, maka di situ mengandung sifat Allah memiliki ilmu. Bukan cuma itu. Kalau Allah memiliki ilmu, berarti juga memiliki sifat al-hayah, kehidupan. Demikian pula kekuatan dan sebagainya. Tapi tidak sebaliknya, tidak setiap sifat menunjukkan adanya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang sifatnya dzatiyah, berhubungan dengan sifat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti yadullahi fauqa aidihim. Kita baca dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Tetapi kita tidak memanggil Allah sebagai misalkan dhul yadain, pemilik dua tangan. Tidak. Karena tidak setiap nama Allah itu sebagai, tidak setiap sifat Allah itu sebagai nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak. Sebagaimana nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak, dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak lagi. Maka termasuk penyimpangan yang ada dalam ajaran akidah Asy'ariyah membatasi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala hanya 20 saja. Ini bukan akidah ahlus sunnah. Ini akidah Asy'ariyah. Dan ini juga menunjukkan Asy'ariyah itu bukan ahlus sunnah. Sebab Ahlus sunnah wal jamaah meyakini nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak, dan tidak ada yang bisa membatasi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Menghafalnya di sini maksudnya adalah mengamalkan kandungannya, maka dia akan masuk surga. Kalau kita ambil hadis ini saja, dari zahirnya 99 nama, berarti minimal Allah memiliki 99 sifat. Bagaimana bisa dikatakan sifat Allah hanya ada 20? Allah memiliki nama Al-Khaliq, berarti memiliki sifat Al-Khalqu. Allah memiliki nama Ar-Rahman, berarti memiliki sifat Rahmat. Allah memiliki nama Al-Alim, berarti memiliki sifat Ilmu. Dan seterusnya. Setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Adapun makhluk, terkadang namanya bagus, tapi sifatnya tidak bagus. Ada makhluk namanya Muhammad, Masya Allah, namanya bagus sekali. Nama Nabi, tapi penjahat. Ya. Bisa saja, ini makhluk. Tetapi Allah, jangan kita samakan dengan makhluk. Allah memiliki nama yang indah, nama yang bagus. Demikian pula sifat-sifat Allah benar-benar terkandung di dalam nama-namanya tersebut. Ini kalau kita ambil, lafaz hadis ini 99. Tetapi yang dimaksudkan dengan hadis ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan nama Allah hanya 99. Kata para ulama, seperti kita mengatakan, saya punya uang 1 juta, buat saya infakkan, buat saya sedekahkan. Itu tidak berarti uang kita hanya 1 juta. Bisa jadi lebih. Demikian pula, hadis ini, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, itu bukan pembatasan. Sebab, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan yang lainnya, disebutkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma as'aluka bi kulli ismin huwa lakah. Aku memohon kepadamu dengan setiap namamu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan bagi dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au ista'sarta, fi 'ilmi, atau ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaib indak, atau engkau khususkan nama tersebut dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Ini diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa bentuk nama Allah. Yang pertama, yang Allah ajarkan kepada salah seorang rasulnya yang tidak diketahui oleh rasul yang lain. Yang kedua, yang Allah turunkan pada salah satu kitabnya yang tidak diberitahukan pada kitab yang lain. Jadi, bisa jadi terdapat dalam kitab-kitab yang lain nama-nama Allah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, nama Allah yang Allah khususkan ilmunya pada dirinya sendiri. Artinya tidak Allah beritahukan kepada hamba-hambanya. Berarti menunjukkan apa? Kita tidak bisa membatasi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, juga kita tidak bisa membatasi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap nama Allah mengandung sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akidah ahlu sunnah wal jamaah menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tanpa melakukan ilhad, tanpa melakukan penyimpangan, dan tanpa membatasi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala apabila tidak berdasarkan dalil Al-Quran wa sunnah. Jadi kesimpulannya, yang namanya sifat 20, akidah asy'ariyah, bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi kajian, yakni mengenai penyimpangan orang-orang jahiliyah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah, mengambil manfaat dari kajian yang telah kita ikuti. Dan sekarang insya Allah kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Bagi antum semua yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilahkan untuk mengirimkannya ke kami di 0853530304, 0853530304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat kalamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan Hafidhahullahu Ta'ala. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, bolehkah setiap waktu sholat di radio dakwah salafiyah dikumandangkan azan? Dan maaf, bolehkah dakwah yang waktu siang di RDS supaya tidak bertepatan dengan waktu sholat zuhur? Dan mohon supaya diberitahukan tanggal hijriyah setiap hari. Baik. Dan pertanyaan yang kedua, belum ada jawaban tentang menerima makanan, uang atau uang dari keluarga yang meninggal dan 4 bulanan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menulis. Barakallahu fiik, barakallah. Pertanyaan yang serupa. Assalamualaikum, wassalamualaikum salam. Ada lagi NII tetangga saya akikah. Tetapi akikahnya bukan 7 hari. Saya dikasih dagingnya, tapi acara bid'ahnya banyak. Bolehkah saya makan daging akikahnya? Pertanyaannya sama ya dengan yang sebelumnya, yaitu makanan dari acara bid'ah, dari suatu kegiatan bid'ah. Ini sudah beberapa kali kita jawab. Hukum asalnya makanan tersebut halal, kecuali kalau di situ mengandung pertolongan terhadap acara tersebut, acara itu bisa lebih berkembang, acara itu bisa lebih semarak, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Taib, Allah alam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya mau bertanya, doa apa buat orang tua kita yang masih hidup dan doa apa buat orang tua kita yang sudah meninggal? Tolong dijelaskan. Doa agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Kalau masih hidup ditambahkan agar mereka senantiasa mendapatkan hidayah dan dijaga dari musibah dunia maupun musibah akhirat. Dan agar mereka selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana hukumnya bisnis investasi seperti Speedline? Ya, yang dengan 7,5 juta 100 hari jadi 22,5 juta. Lihat Speedline Indonesia melalui Google. Waduh, belum sempat saya lihat ini. Dari pendengar radio Salafi. Hanya saja prinsip seperti ini itu tidak benar. Tetapi harus dengan sistem bagi hasil, bukan dengan penentuan jumlahnya berapa yang harus dibagi, tetapi harus dengan penentuan persenan. Iya. Jadi tidak benar kalau ditetapkan modal 7,5 juta 100 hari maka pembagiannya 22,5 juta. Ini salah. Karena bisa jadi usaha itu untung, bisa jadi juga rugi. Bisa untung, bisa rugi. Maka tidak bisa ditetapkan 22,5 juta harus diberikan, tetapi dengan persenan. Ya, misalkan 70% untuk pengelola, 30% untuk pemodal. Sehingga untungnya besar ataupun kecil sama-sama menikmati hasil yang sama. Kalau besar sama-sama dapat besar, kecil sama-sama dapat kecil. Demikian pula kalau rugi sama-sama tanggung ruginya. Ini yang dibenarkan di dalam syariat. Bukan penentuan seperti ini. Jadi tidak benar misalkan saya modali kamu usaha di pasar 10 juta. Setiap bulan kamu setor 300 ribu saja. Ini tidak benar. Harus bagi hasil, bagi persenan. Iya. Jadi termasuk riba. Ustaz, kalau sholat duha niatnya karena Allah dan agar mudah rizkinya juga, apa hukumnya? Saya tidak tahu ada dalilnya yang membolehkan. Seperti telah kita jelaskan sebelumnya, ada ibadah-ibadah yang tidak boleh sedikit pun kita harapkan suatu balasan di dunia. Tetapi murni karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan di akhirat. Dan juga ada ibadah yang boleh dua-duanya. Dan itu harus berdasarkan dalil. Adapun salat duha, saya tidak tahu kalau ada dalil yang membolehkan kita mengharapkan agar rezeki muda atau umur panjang dan sebagainya. Tetapi harus kita lakukan murni karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala di akhirat. Taib, apa hukumnya menjual pakaian atau barang-barang yang lainnya yang di situ terdapat gambar yang bernyawa, yang sulit untuk menghindar, yang rata-rata pakaian atau barang-barang yang lainnya kebanyakan pasti bergambar? Pertama, telah ditanyakan kepada para ulama tentang pakaian yang terdapat gambar bernyawa. Sama saja apakah pakaian anak-anak atau pakaian orang dewasa, ini tidak boleh. Ini tidak boleh sebab sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, gambar bernyawa itu hukumnya haram. Di antaranya dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya di antara yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar tersebut. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah." Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat padanya gambar bernyawa. Iya. Kemudian yang kedua, dikatakan di sini sulit menghindar. Ini tidak benar, gampang saja menghindar. Kebanyakan pasti bergambar. Banyak, kita lihat saksikan sendiri, banyak kok gambar yang tidak bernyawa. Kalau perlu, pesan dari pabrik. Pesan dari pabrik, pesan dari toko. Kalau tidak bisa pesan langsung dari pabrik, pesan di tokonya. Nanti toko yang pesan ke pabrik. Jadi, tidak benar kalau dikatakan sulit. InsyaAllah, siapa yang berusaha untuk takwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar yang lain. Demikian pula Rasulullah SAW mengingatkan, مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ أَوَّدَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Apa benar? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Rasulullah lebih suka makan dengan orang kafir daripada dengan ahli bid'ah. Kalau benar, tolong bacakan hadisnya secara rinci. Saya tidak tahu kalau ada hadisnya. Yang saya tahu dari ucapan para ulama. Di antaranya ucapan seorang tabi'ut tabi'in, Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Ucapan ulama salaf. Beliau pernah mengatakan, "Man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu." Barang siapa duduk bersama pelaku bid'ah, maka hati-hati dengannya. Jadi, ulama melarang duduk dengan pelaku bid'ah. Siapa yang duduk dengannya pun harus hati-hati dengannya. Wa man jalasa ma'a sahibil bid'ah lam yu'tal hikmah. Dan barang siapa yang duduk bersama pelaku bid'ah, dia tidak akan diberikan ilmu, tidak akan diberikan hikmah. Wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Dan aku ingin andaikan ada antara aku dengan pelaku bid'ah itu sebuah benteng dari besi. Lalu beliau mengatakan, akulu indal yahudi wan nasrani ahabbu ilayya min an akula inda sahibi bid'atin. Aku makan bersama orang Yahudi dan Nasrani, itu lebih aku sukai dibanding makan bersama pelaku bid'ah. Kenapa? Karena diantaranya orang Yahudi dan Nasrani itu sudah jelas kafir. Jadi musuh yang jelas. Kalau pelaku bid'ah ini musuh dalam selimut. Kita menyangka dia teman, ternyata dia musuh yang dapat menyesatkan kita. Ini bahayanya. Ini sisi lebih bahaya pelaku bid'ah daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi bukan maksudnya mengatakan Yahudi dan Nasrani itu lebih baik daripada Muslim pelaku bid'ah. Bukan maksudnya. Bukan maksudnya itu. Tetapi mengatakan bahayanya. Kadang-kadang atau bahkan lebih sering pelaku bid'ah itu yang Muslim lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Iya. Karena mereka ini musuh dalam selimut yang menyesatkan banyak manusia. Kita sangka dia kiai, kita sangka dia ustaz, kita sangka dia dai, padahal dia mengajak kepada kesesatan. Kalau orang-orang Nasrani, Yahudi jelas ini tidak bisa kita ikuti, sehingga orang tidak mudah disesatkan oleh Yahudi dan Nasrani. Baik, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Mohon disampaikan ilmu al-wala wal bara. Al-wala itu artinya loyalitas dan kecintaan. Sedangkan al-bara sebaliknya, permusuhan dan kebencian. Al-wala seorang muslim hanyalah bagi Allah, bagi rasulnya dan kaum mukminin, bukan kepada sesembahan selain Allah, bukan pula kepada orang-orang yang menyembah selain Allah tersebut. Sebaliknya, seorang muslim harus bara, harus berlepas diri, harus membenci dan memusuhi segala sesuatu yang disembah selain Allah dan para penyembahnya. Ini yang dimaksud dengan al-wala wal-bara. Dan ini termasuk bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan yang sangat penting sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Tidaklah pantas atau janganlah kaum mukminin itu menjadikan orang-orang kafir sebagai kecintaan-kecintaan mereka selain daripada orang-orang yang beriman. Jadi, ini ringkasnya tentang al-wala wal-bara. Kecintaan seorang mukmin hanya bagi Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Sedangkan kebenciannya kepada kesyirikan dan para pelaku kesyirikan tersebut. Kemudian, apa hujjah untuk pernyataan sebagai berikut? Dalil-dalil yang menyatakan haram hukumnya memberontak penguasa itu tidak dapat diterapkan di Indonesia. Tetapi hanya untuk negara-negara yang menggunakan hukum Islam. Jika tidak barak kepada pemerintah Indonesia yang tagut, maka seperti golongan mereka juga. Kita katakan pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan datangnya para penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam. Tetapi bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kita untuk taat kepada mereka. Banyak sekali hadis, di antaranya dalam As-Sahihain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi." Barang siapa melihat suatu kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpinnya yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia bersabar. Sekarang kita tanyakan, kemungkaran itu syariat Islam atau bukan? Bukan syariat Islam. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan adanya pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah bersabar. Fa innahu man faraka al-jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Karena sesungguhnya siapa yang menyelisihi al-jamaah, berpisah dengan al-jamaah, yakni memberontak sejengkal saja, kemudian dia mati, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Bagaimana dengan hadis ini yang mengabarkan akan datangnya pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam? Tapi Rasulullah menyatakan hendaklah bersabar, karena kalau kita memberontak kepadanya sejengkal saja lalu kita mati, maka mati jahiliyah. Demikian pula di dalam As-Sahihain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku kecurangan-kecurangan pada pemimpin kalian dan kemungkaran-kemungkaran yang kalian ingkari. Telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada pemimpin yang keluar dari syariat Islam, berbuat curang, korupsi, berbuat kemungkaran. Dan bahkan hal ini benar-benar disaksikan oleh para sahabat. Seperti Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf, salah seorang gubernur di zaman Yazid bin Muawiyah, itu benar-benar zalim. Membunuh para ulama, luar biasa. Apakah kita katakan membunuh ulama itu syariat Islam? Maka kata Rasulullah SAW, memang akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Bahkan dalam riwayat yang lain, dikatakan, "Kulubuhum kulubu syayatin fi jismani ins." Hati mereka hati setan di dalam jasad manusia. Coba, bagaimana buruknya pemimpin seperti ini. Kata Rasulullah, hati mereka hati setan. Tetapi jasad-jasad manusia, cuma hati-hati setan. Apakah yang dikatakan pemimpin yang menegakkan syariat Islam? Tidak. Maka, sahabat bertanya, "Qalu, ma ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Apakah memberontak? Ataukah diam saja? Maka Rasulullah bersabda, "Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikan hak mereka, para pemimpin ini, yakni taat, dengar dan taat dalam masalah yang ma'ruf, bukan suatu kemaksiatan, dan minta kepada Allah hak kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita tetap mendengar dan taat, jangan memberontak kepada pemimpin walaupun zalim, andaikan benar zalim seperti yang mereka tuduhkan kepada pemerintah kita. Andaikan benar zalim, maka tetap dengar dan taat. Dan kita minta kepada Allah hak kita. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Wa'il bin Hujr. "Qulna ya Rasulullah, araita in kana alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau muncul di tengah-tengah kami para pemimpin yang tidak memberikan hak-hak kami, mereka hanya meminta hak-hak mereka. Apakah ini pemimpin yang menerapkan syariat Islam? Tidak. Dia hanya meminta haknya dan dia tidak menunaikan hak rakyatnya. Ini bukan pemimpin yang menerapkan syariat Islam." Lalu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana menyikapi mereka?" Faqala isma'u wa ati'u. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dengar dan taat. Fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma humiltum." Karena sesungguhnya dosa mereka, mereka yang tanggung, dan dosa kalian, kalian yang tanggung. Jadi urus saja diri sendiri. Urus saja diri sendiri. Jangan urus orang lain, sebab para pemimpin yang zalim, maka dosa mereka, mereka yang tanggung. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tetapi kalau kita juga bermaksiat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf, tidak mentaati aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, maka berarti kita akan menanggung dosa sebagaimana mereka juga menanggung dosa. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tetap mendengar dan taat. Tapi bukan berarti membiarkan begitu saja kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin. Dinasihati. Namun berbeda caranya menasihati pemimpin dan menasihati orang biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi lahu alaniyatan. Falyakhudh biyadihi wal yakhlu bihi. Wa in qabila minhu fadak wa illa qad adda alladhi alaihi lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang mau menasihati penguasa, maka janganlah dia tampakkan terang-terangan. Jangan nulis artikel, kemudian disebarkan di internet, pemerintah ini kurang ajar, pemerintah ini korupsi, harus diturunkan secepatnya, harus revolusi." Ini salah. Bertentangan dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai mimbar terbuka demonstrasi, memprovokasi masyarakat, sehingga terjadi pemberontakan bersenjata. Setelah terjadinya pemberontakan dengan kata-kata, seperti yang terjadi di Timur Tengah akhir-akhir ini, seperti yang terjadi di Libya, di Tunisia, di Syria, di mana lagi, di Yaman, di Mesir. Apa yang kita dengarkan? Berapa banyak kaum muslimin yang meninggal dunia? Padahal yang berperang pemerintahnya muslim, jadi umumnya pemerintahnya muslim, aparatnya muslim, dan masyarakatnya juga muslim. Sama-sama muslim, saling berperang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Tetapi ambil tangannya, menyelipi lengannya, kemudian sampaikan. Kalau dia terima itu yang diharapkan, kalau dia tidak terima sudah. Kita sudah sampaikan apa yang harus kita sampaikan dan kita sudah tunaikan kewajiban kita. Tinggal selanjutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia diberikan taufik untuk mengikuti kebenaran. Iya. Jadi inilah tuntunan Islam di dalam menasihati penguasa. Oleh karena itu, yang mengatasnamakan Islam dan suka menghujat penguasa itu sangat jauh. Dan ini bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ajaran Khawarij. Ajaran kaum Khawarij yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ya. Oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai mengikuti penyimpangan ini. Ini bukan sembarang penyimpangan. Ini adalah penyimpangan yang dapat menyebabkan seseorang itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.